بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله kita lanjutkan pelajaran ini terakhir tentang iyabatul fathati anil kasrati, penggantian fathah dari kasrah, yakni fathah sebagai tanda khafd atau tanda jar menggantikan kasrah tanda aslinya. Ada pada isim yang tidak menerima tanwin, yakni al-ismu alladhi la yansharif atau al-mamnu' minasharif. Pada satu tempat ini, ya, tanda jar dengan fathah hanya pada satu tempat, yakni pada al-mamnu' minasharif atau isim ghairu munsharif. Dan kemarin sudah dibahas tentang ilal atau illah, tentang sebab-sebab, ya, yang mencegah isim itu menerima tanwin. Disebutkan ada 9 sebab, ya, yang itu terkumpul dalam satu bait syair. Ijma' wazin adilan anif bima'rifatin rakib wazib ujmatan fawasfu qad kamula. Dan akan dibahas, dijelaskan satu persatu ilah-ilah ini. Kemarin sudah disebutkan, dibahas yang pertama dari lafaz ijma' dalam bait syair tersebut yang bermakna jamak. Dan jamak yang dimaksud di sini adalah yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu', yakni bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Yang berikutnya, tsaniyan, yang kedua dari bait syair kemarin, ijma' wa zin, berarti dari lafaz zin. Zin, qalu, mereka mengatakan, ya, para ahli nahwu tentunya, al-muradu biha wazdul fi'li, yang dimaksud dengannya, yang dimaksud dengan zin tersebut adalah waznul fi'li, wazn fi'al. Okay. Jadi lafaz zin yang dimaksud adalah wazn fi'al. Jadi zin itu bentuk fi'il amr, ya, dari fi'il madhi wazana, mudhari'nya yazinu. Ya. Kemudian bentuk masdarnya waznun gitu. Seperti yang pertama kemarin, ijma'. Ijma' itu juga bentuk fi'il amr. Jadi ijma' kemudian dikaitkan dengan bentuk masdarnya jam'un, jama'. Jadi tidak mengambil lafaz aslinya secara langsung jama kemudian wazan fi'il, tapi dari masing-masing lafaz dicarikan bentuk yang lain untuk membentuk kait syair tersebut, ya. Wazana yazinu, kemudian fi'il amarnya zin, kemudian bentuk masdar itu waznun. Dari situ terkait dengan al-mamnu' minash-sharf tadi, yang dimaksud di situ adalah waznul fi'li, wazan fi'al. Fa'idha ja'al ismu ala waznul fi'li, jika ism itu datang, jika ism itu hadir mengikuti wazan fi'al, fa'innahu yakunu mamnu'an minash-sharfi, maka sungguh dia keadaannya mamnu' minash-sharf, dia menjadi mamnu' minasharaf, ya, terhalang dari tanwin. tidak menerima tanwin. Sawaun, sama saja. Akana hadzal ismu alaman am sifatan, sama saja. Apakah isim ini itu berupa nama alam ataukah berupa sifat? Sifat. Jadi isim kalau dia bentuknya mengikuti wazan fi'il, maka dia termasuk mamnu' minas sharf, tidak menerima tanwin. Baik isim itu menunjukkan alam, nama, terkait dengan alam atau nama, maupun isim tersebut menunjukkan atau terkait dengan sifat. Ini. Jadi tidak dibedakan apakah itu alam ataukah sifat. Yang jelas, ketika isim itu mengikuti bentuk fi'il, maka dia mamnu' minas sharf. Wa sawa'un, dan sama saja, akana fi'lul madiyah am mudhari'an am amran. Sama saja, apakah fi'il itu fi'il yang madi ataukah mudhari' ataukah amr. Ya. Jadi sama. Isim yang mengikuti wazan fi'il tadi, apakah dia mengikuti wazan fi'il madi ataukah mengikuti wazan fi'il mudhari' ataukah mengikuti wazan fi'il amr, sama. Mamnu' minas sharf. Fa innahu mamnu'un minas sharf, maka sungguh dia mamnu' minas sharf, terhalang dari tanwin, ya, tidak menerima tanwin. Contoh ya. Samaina rajulan Yazida, kita menamai seseorang bernama Yazid. Ya, atau seseorang bernama Yazid. Mamnu'un minas sharf, apakah dia itu mamnu' minas sharf? Na'am, ya. Kenapa? Wa man mani'u lahu min as-sarfi, dan apa yang mencegah dia, apa yang menghalangi dia, menghalangi nama Yazid tadi dari sarf, dari tanwin, waznul fi'li, adalah wazan fi'il. Ya. Maksudnya apa? Nama Yazid tadi dia mengikuti wazan fi'il. Ya, dijelaskan sesudahnya ya. Li'anna Yazida, karena Yazid tersebut, nama Yazid tersebut al-isma, itu isim. Yusawi Yazidu al-fi'la, yang itu sama dengan Yazidu, yang merupakan fi'il. Jadi isim Yazid, nama Yazid, itu sama dengan fi'il Yazidu. Berarti apa? Isim itu mengikuti atau sama dengan wazan fi'il. Yazidu itu fi'il mudhari'. Takun, engkau katakan, hadza yazidu wa yanqusu, ini bertambah, yazidu bertambah, wa yanqusu dan berkurang. Ini kan fi'il. Ya, hadza yazidu, ini bertambah, wa yanqusu dan ini berkurang. Ya, jadi yazidu itu fi'il. Dan tadi nama Yazid, isim tersebut mengikuti atau sama dengan bentuk fi'il yazidu itu. Sehingga apa? Nama Yazid, isim Yazid tadi, nama orang, seseorang, dia mamnu' minas sharf, karena mengikuti wazan fi'il. Contoh berikutnya. Yashkuru, ismu rajulin, nama seseorang. Yashkuru, ini ada nama seseorang. Ada seseorang yang bernama Yashkur. Mamnu' minas sharf, dia mamnu' minas sharf, terhalang dari tanwin, tidak menerima tanwin. Al-mani'u lahu minas sharfi, yang mencegah dia untuk tanwin, yang mencegah dia dari tanwin, al-alamiyatu wa waznu fi'li. Apa? Al-alamiyah, ini terkait dengan nama, wa waznu fi'li dan wazan fi'il. Maksudnya apa? Dia mengikuti wazan fi'il. Jadi yang menyebabkan dia terhalang dari tanwin ada dua sebab. Yang pertama alamiyah, maksudnya itu terkait dengan nama, ya, alam. Ya, jadi al-alam, ini membacanya alam ya, bukan ilmu, tapi alam, ini nama yang dimaksud. Nama. Ya, itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, waznu fi'li, dia mengikuti wazun fi'il. Jadi dua sebab ini terpenuhi. Alamiah, nama, dan wazun fi'il. Ketika demikian apa? Maka dia mamnu' minas sharf. Ya. Idza kana alaman, jika di, itu lafaz tersebut itu berupa nama ya. Ini. Jadi kalau ada seseorang bernama Yashkur, maka dia dibaca tanpa tanwin Yashkuru. Masmuka atau masmuhu, ismuhu yashkuru, ismuhu yazidu. Bukan yazidun, bukan yashkurun. Tidak sebagaimana misalkan Muhammadun, Aliun, tidak seperti itu. Tapi yazidu. Ismuhu yazidu, namanya yazid. Ismuhu yashkuru, namanya yashkur. Contoh yang berikutnya, Ahmadu, Ahmad. Mamnu' min as-sarf, mamnu' min as-sarf. Ahmad ini mamnu' min as-sarf. Kalau Muhammadun sarf tanwin, tapi kalau Ahmad mamnu' min as-sarf. Mal mani'u min as-sarf? Apa yang mencegah dia dari tanwin? Al-alamiyatu. Ini terkait dengan alam nama. Wa wasnu fi'li dan mengikuti wazan fi'il. Nanti dijelaskan sudahnya. Afdalu. Lafaz afdalu. Terus sebelumnya, tadi Ahmad, dia mengikuti wazan fi'il. Apa fi'il yang diikuti? Af'ala. Bentuk fi'il madhi. Ada kan fi'il madhi af'ala? Misalnya apa? Akrama, dia memuliakan. Akrama memuliakan. Adkhala, memasukkan. Ini kan fi'il. Wazannya af'ala. Kemudian tadi ada nama yang mengikuti wazan fi'il ini. Af'ala. Ahmadu, kan sama wazannya. Jangan melihat huruf akhirnya ya, tapi bentuk secara keseluruhan kan sama. Ahmadu, af'ala, kan sama. Maka apa? Nama tersebut atau dia berupa nama dan mengikuti wazan fi'il, maka termasuk mamnu' min as-sarf. Contoh berikutnya, afdalu. Marartu bi rajulin afdala min fulanin. Aku melewati seseorang yang lebih utama dari fulan. Sebelum dilanjutkan ya, contoh-contoh tadi ya, Yazid, Yashkur, dan Ahmad tadi mengikuti wazan fi'il dan termasuk ini ya, alam ya, nama. Sekarang yang berikutnya, afdalu. Afdalu bagaimana? Dijelaskan, afdala dalam kalimat tersebut dibaca afdala dengan fathah huruf akhirnya, mamnu'an minasarf ya, dia mamnu' minasarf. Wa mal mani'olahu, dan apa yang mencegah dia dari tanwin tersebut? Al-wasfiyatu adalah wasfiyah, terkait dengan sifat. Jadi ini bukan nama. Afdalu dalam contoh itu tadi, itu bukan nama seseorang, tidak terkait dengan nama, tapi dia terkait dengan wasfiyah atau sifat. Jadi wasfiyah, wasfun, ini sama dengan sifat, sifatun, sama. Ini terkait dengan sifat atau wasf tadi. Ya, li'annahu ismu tafdilin, karena dia itu bentuk isim tafdil. Afdalu itu bentuk isim tafdil. Yang namanya isim tafdil apa? Dia menunjukkan dua hal yang sama, yang mempunyai sifat yang sama, yang satu melebihi dari yang lainnya. Sifat yang satu melebihi dari sifat yang lainnya. Itu isim tafdil. Jadi afdalu tadi apa? Terkait dengan wasf atau sifat ini. Kemudian wawaznu fi'li, dia juga mengikuti bentuk fi'il, mengikuti wazan fi'il. Jadi secara faedah atau makna dia terkait dengan wasf atau sifat, kemudian bentuknya mengikuti wazan fi'il. Li'anna afdala ala wazni akroma, karena afdala tersebut mengikuti wazan akroma. Wa akroma fi'lun madhin, dan akroma adalah fi'il madhi. Tadi ya sudah disampaikan, akroma adalah bentuk fi'il madhi. Dan isim tafdil tersebut, afdalu, itu mengikuti bentuk akroma tadi. Sehingga dia mamnu' min as-sarf. Dua sebab. Yang pertama wasfiyah, yang kedua wazn fi'li. Idzan, jika demikian, al-qa'idatu, kaidahnya adalah kullu ismin ja'a 'ala wazni fi'lin. Setiap isim yang ada, yang datang, yang hadir atau yang berwujud mengikuti bentuk fi'il, fa huwa mamnu' min as-sarf. Maka dia itu mamnu' min as-sarf. Ya. Mamnu' min as-sarf. Sawa'un, sama saja kana hadzal ismu 'alaman, apakah isim ini berupa alam, nama, mislu Ahmada, seperti Ahmad, au sifatan, apakah isim ini berupa sifat, mislu afdala, seperti contohnya afdala tadi. Jadi ketika isim itu mengikuti wazan fi'al, maka dia mamnu' minas sharaf. Baik isim itu menunjukkan alam, nama, maupun isim itu menunjukkan sifat. Sifat. Ini sudah dicontohkan tadi. Yang nama ada contohnya, yang sifat juga ada contohnya. Kemudian ada contoh lagi, perhatikan. Ahmadu yumkinu an nuhawwiduha ila sifatin. Ahmad ini memungkinkan untuk kita ubah menjadi sifat. Jadi lafadz Ahmad ya, bisa itu bermakna alam, nama, tapi juga bisa bermakna itu sifat. Ya, sesuai dengan apa? Qarinah atau siyaqul kalamnya. Ini. Fanaqulu, contoh kita katakan marartu bi rajulin ahmada min fulanin 'indan ni'ami. Saya melewati seseorang ya, ahmada min fulanin, yang lebih terpuji dari si fulan 'indan ni'ami, ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini. Ahmada min fulanin, lebih terpuji. Ya. Bukan birojulin ahmada, maksudnya seseorang yang bernama Ahmad. Tidak cocok nanti artinya dengan kalimat ini ya. Tapi di sini Ahmad bermakna atau apa tadi, sifat, bukan alam. Ini. Ahmada huna ismu tafdilin. Ahmada di sini adalah bentuk ism tafdil, yakni aktsar hamdan, yang lebih banyak pujiannya. Ini. Ahmada min fulan, lebih banyak memuji. Ahwan tadi bukan terpuji, tapi lebih banyak memuji. Aktsar hamdan, lebih banyak memujinya. Jadi marartu bi rajulin ahmada min fulanin 'inda ni'ami, saya melewati seseorang yang lebih banyak memuji daripada fulan ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Jadi di situ Ahmad adalah bentuk isim tafdhil yang bermana tadi aktsar hamdan, lebih banyak pujiannya. Tapi tetap walaupun dia itu bermakna sifat, tapi karena dia mengikuti wazan fi'il, tetap dia mamnu' minas sharaf. Karena tadi dinyatakan apa? Setiap isim yang mengikuti wazan fi'il termasuk mamnu' minas sharaf. Sama saja apakah itu alam ataukah sifat, tidak dibedakan. Sebagaimana kemarin yang jamak sifat mudhari jumu' juga demikian. Sifat mudhari jumu' untuk alam, nama, maupun untuk sifat, ya, semuanya termasuk mamnu' minas sharaf. Contoh yang lain berikutnya. Samaita ibnaka yahdullu ibna fulanin. Engkau menamai anakmu, misalnya ya, dengan nama yahdul, yahdulu, yahdulu ibna fulanin, yahdulu putra si fulan. Yahdulu huna mamnu'an minas sharfi. Ini mamnu' minas sharaf. Limada, kenapa? Lil alamiyati, karena dia alam, ya, termasuk alam, nama. Wa wazni fi'li, dan mengikuti wazan fi'al. Ya, ini fi'il mubarak. Bentuknya sama atau mengikuti wazan fi'il mubarak. Ya. Sehingga dia mamnu' minas sharaf. Seseorang tadi namanya, anaknya misalnya yahdul, maka dia tidak tanwin yahdulu. Ini. Ja'a yahdulu, misalnya. Ya, yahdulu datang. Ini. Bukan yahdulun, tapi yahdulu. Ini. Contoh berikutnya, samaita ibnaka, engkau menamai anakmu uskut, misalkan saja anaknya dinamai dengan uskut. Fanadaitahu, maka engkau memanggil dia uskut ibnu Muhammadin, uskut bin Muhammad, uskut putranya Muhammad. Mal mani'ulahu minas sharfi, apa yang mencegah dia dari tanwin al-alamiyyatu wa wazni fi'li, itu terkait dengan nama dan mengikuti wazan fi'il. Ayu fi'lin, fi'il yang apa? Fi'il yang mana? Fi'lul amri, ini bentuk fi'il amr. Uskut itu bentuk fi'il amr. Sehingga dia tidak tanwin. Bukan kemudian namanya uskutun. Tidak bisa tanwin. Ya sudah, namanya uskut. Ya, mamnu' minas sharaf. Idan, kullu ma kana ala wazni fi'lin fahuwa mamnu'an min as-sarfi. Jika demikian, setiap isim yang mengikuti wazan fi'al, maka itu mamnu' min as-sarf. In kana 'alaman falil 'alamiyyati wa wazni fi'li. Jika isim itu berupa nama, maka dia mamnu' min as-sarf dengan sebab alamiah dan wazan fi'al, dengan sebab merupakan alam, nama, dan mengikuti wazan fi'al. Wa in kana wasfan, dan jika isim itu berupa wasaf atau berupa sifat, falil wasfiyati wa wazin fi'li, maka dia mamnu' min as-sarf dengan sebab wasfiyah, dengan sebab dia berupa sifat, wa wazin fi'li, dan dengan sebab dia mengikuti wazan fi'al. Fala budda fihi min illataini. Maka apa? Tidak bisa tidak, dia ada dua illah. Padanya itu ada dua illah, ada dua sebab, dua alasan yang menyebabkan dia mamnu' min as-sarf. Dan dua-duanya harus terpenuhi, harus ada. Jadi yang menyebabkan dia mamnu' min as-sarf ada dua sebab itu. Waznul fi'li, yang pertama adalah wazn fi'al, mengikuti wazn fi'al. Ma'al wasfiyati awil alamiyati. Mengikuti atau bersamaan dengan wasfiyah terkait dengan sifat, au al-alamiyah atau terkait dengan nama. Ini yang kedua, sebab yang kedua. Ya, bisa dibolak-balik, yang jelas dua sebab ini. Yang pertama mengikuti wazan fi'al, kemudian yang kedua dia berupa alam atau berupa sifat. Ketika dua ini terpenuhi, maka apa? Dua sebab ini terpenuhi, maka dia mamnu' min as-sarf. Fa in kana isman jamidan fa innahu yansarifu. Maka jika dia itu berupa isim jamid, ya, tidak mengikuti wazan fi'al, fa innahu yansarifu, maka dia tanwin, menerima tanwin. Jadi kalau dia alam atau sifat tetapi tidak mengikuti wazan fi'al, maka dia tanwin, ya, menerima tanwin. Jadi dua ilah tadi harus ada semua untuk menjadikan dia mamnu' min as-sarf. Jadi yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Tadi ilah yang kedua yang menghalangi isim menerima tanwin, yakni jika isim tersebut mengikuti wazan fi'al, dan itu berlaku baik pada isim yang menunjukkan alam atau nama maupun isim yang menunjukkan atau terkait dengan sifat. Yang berikutnya, ailah yang ketiga yang disebutkan dalam bait syair kemarin, ijma' wazin adilan. Ini yang ketiga apa? Adilan. Salitan yang ketiga, adilan. Qala ahlun nahwi, berkata ahli nahwu, yakni maksud dari adilan, maka nal mani'u fihi al-adlu. Jadi illah yang mencegah isim itu tanwin adalah al-adlu. Al-adlu ini, yakni yang dimaksud dengan al-adlu, yakni udila min syai'in ila akhara. Udila di sini disamakan atau diubah. Diubah dari sesuatu menjadi yang lain. Yakni min wazdin ila waznin. Yakni dari satu wazan ke wazan yang lain. Diubah, dirubah dari satu bentuk wazan ke bentuk wazan yang lain. Ini makna al-adli. Wa yakunu alaman. wa yakunu sifatan. Ini bisa berupa alam, nama, wa yakunu sifatan, dan juga bisa berupa sifat. Yakni yakunu fil a'lami, yakni isim tersebut bisa berupa alam, alam, jamak dari alam, bisa berupa pada alam, nama-nama. Fa yakunu al-mani'u min as-sarfi al-alamiyyata wal adla. Kalau isim itu tadi berupa alam, berupa nama, maka yang mencegah isim tersebut dari tanwin, yang menghalangi isim tersebut dari tanwin adalah al-alamiyah, yakni terkait dengan nama tadi, wal adla dan adl, yakni diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ada dua ilah, yang satu terkait dengan alam, ilah yang pertama, yang kedua adalah al-adl ini. Wa yakunu fil awsafi, dan jika isim itu berupa sifat-sifat, al-awsaf jamak dari sifat atau jamak dari wasaf, al-awsaf ini jamak dari wasfun, bukan sifat. Kalau sifat jamaknya sifatun, jadi al-awsaf ini jamak dari wasfun, tapi maknanya sama dengan sifat tadi. Jadi jika isim-isim itu berupa sifat-sifat, fa yakunu al-mani'u min as-sarfi al-wasiyyata wal adla, maka yang mencegah isim tersebut dari tanwin adalah wasiyah, yakni terkait dengan sifat, wal adla dan al adl tadi, diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu wazan ke wazan yang lain. Fala budda ma'al adli min idhafati 'illatin ukhra, maka tidak bisa tidak, maka haruslah bersama dengan al-adl tersebut, yakni penambahan, idhafah, penambahan illatun illatin ukhra, penambahan illah yang lain, penambahan dari sebab yang lain. Wa fil alamiyyati awil wasiyyati, yakni pada alamiyah atau pada wasiyah, terkait dengan alam ataupun yang terkait dengan sifat. Jadi seperti yang sebelumnya, seperti pada sifat muntahal jumu dan juga seperti pada wazan fi'il. Artinya kalau sifat muntahal jumu, kemudian wazan fi'il, kemudian al-adl, ini satu illah, satu sebab yang menyebabkan isim itu tidak menerima tanwin. Suatu isim itu tidak menerima tanwin. Nah, di sana ada satu sebab lagi yang menyebabkan dia tidak menerima tanwin, sehingga dengan terpenuhinya dua sebab ini, isim tersebut menjadi tidak tanwin. Kalau hanya sifat mudhal jumu itu satu sebab, satu ilah. Kalau hanya sekedar tadi wazan fi'il itu juga satu sebab, satu ilah. Kalau di sini hanya sekedar al-adl saja, itu juga satu sebab atau satu ilah. Di sana harus ada ilah yang satunya, yakni apa tadi? Alamiyah atau wasfiyah, terkait dengan nama atau terkait dengan sifat. Pada sifat mudhal jumu, pada wazan fi'il, dan pada al-adl berlaku dua illah ini. Misaluhu fil a'lami, contoh untuk yang a'lam, contoh untuk yang nama, alam. Umaru, nama Umar. Da'iman naqra'u, selalu, terus menerus, selamanya kita akan mengatakan, membaca, wa'an umara, wa'an umara bi'nil khattabi, dari Umar ibn Khattab, selalu dibaca an umara, tidak akan pernah dibaca an umarin ataupun an umari, selalu an umara. Limadha qulna umara, kenapa kita katakan itu dengan umara, huruf akhirnya dengan fathah, tidak tanwin? Li'annahu ismun la yansurifu, karena dia itu isim yang tidak menerima tanwin, isim yang tidak menerima tanwin. Ketika majrur, ada an yang mendahului, berarti dia majrur, maka tanda jarnya dengan fathah, maka dibaca an umara. Ini. Wa ma mani'u lahu min as-sarfi, dan apa yang mencegah dia, apa yang mencegah nama umara ini dari sharf, dari tanwin? Ada dua ilah, al-alamiyyatu yang pertama yaitu terkait dengan alam nama, wal adlu, yang kedua itu al adl. Ini ya, dua illah yang menyebabkan itu mamnu' minas sharaf. Kalau hanya satu saja kurang. Nah, itu dua-duanya. Dia alamiah dan adl. Ini. Li'anna asla umara, karena asal dari umara, amirun adalah amirun. Jadi nama ini, lafaz ini umara atau umaru, aslinya, asalnya adalah amirun. Ya, bentuk apa ini? Ism fa'il ya. Fa'ilun amirun. Fa'udila min amirin ila umara. Nah, lalu apa? Diubah ya. Diganti min amirin, dari amir tersebut, ila umara, menjadi umara, menjadi umar. Jadi bentuknya diubah. Asalnya amirun menjadi umaru. Ini. Idan al-alamiyatu wal-adlu. Jika demikian, ini adalah alamiyah terkait dengan alam, nama, wal-adlu dan adl. Ya, diubah dari satu wazan, satu bentuk ke bentuk yang lain, atau wazan yang lain. Ini. Adapun terkait dengan sebabnya atau bagaimana mengubahnya, yaitu sesuai dengan orang Arab, mereka terserah mereka mengubahnya ataupun sebabnya, wallahu a'lam. Yang jelas asalnya demikian, kemudian diubah menjadi seperti itu. Asalnya amirun menjadi umaru. Ini. Mungkin di kitab-kitab yang lebih mendalam mungkin ada, tapi di sini tidak dibahas lebih rinci. Ya, itu ya. Contoh yang lain. Yujadu najmun yusamma zuhala. Didapati satu bintang. Najmun ya, satu bintang. Yang dinamakan zuhal. Ya, yang dinamakan dengan zuhal. Najmun di sini bintang, tapi juga mungkin bisa bermakna planet atau yang semacam itu. Jadi apa, penyebutan secara umum benda-benda yang ada di langit. Ya, dengan najmun itu bisa. Ya, sesuai siaknya, sesuai konteksnya apa. Ya. Jadi didapati satu bintang atau satu planet, benda langit ya, yang dinamakan dengan zuhal. Ya. A'la sayyarati as-sab'i indal qudama'i. A'la, yang paling tinggi. Maksudnya yang paling jauh. Ya. As-sayyarat as-sab'. Apa? Sayyarat, bukan mobil ya. Tapi dia apa? Planet-planet. Ya. Atau bintang yang beredar di angkasa ya, di luar sana. As-sab' yang tujuh. Ya. Aindal qudama'i. Ya, di sisi al-qudama, orang-orang terdahulu. Ya. Ya, biar lebih mudah, planet itu saja ya. Mencakup semuanya yang besar-besar itu ya. Ini. Jadi zuhal a'la sayyarati sab'i 'inda al-qudama'i. Zuhal ini planet yang paling tinggi, paling jauh ya, di antara 7 planet. Termasuk dari 7 planet yang paling tinggi ya, Aindal Khudama ya, di sisi orang-orang terdahulu ya, pada pandangan orang-orang terdahulu ini. Jadi ada 7 planet yang paling tinggi menurut pandangan orang-orang terdahulu ya, jangan disamakan yang sekarang, tapi orang-orang terdahulu. Fanaqulu, lalu kita katakan, nazartu ila zuhalin au zuhala. Aku memandang pada zuhal. Mana yang benar, ila zuhalin dengan kasrah tanwin atau zuhala dengan fathah dan tidak tanwin? As-sahihu, yang benar, zuhala ya, zuhala dengan fathah dan tidak tanwin. Limadha, kenapa? Li'annahu alamun, karena dia itu alam, nama, ma'dulun an zahilin, yang diubah dari zahil. Ya, jadi asalnya itu zahilun, kemudian diubah menjadi zuhalun. Fasara mamnu'an minas sarfi, sehingga dia menjadi mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin. Lil alamiyati wal adli, karena alamiyah, karena sebab dia merupakan alam, wal adli, dan karena pengubahan tadi. Dan yang adl itu satu bentuknya, satu wazannya, mengikuti bentuk wazan fu'alu. Ya. Umaru, zuhalu, ya. Ini satu wazan, satu bentuk, bentuk perubahannya. Dari amirun menjadi umaru, dari zahilun menjadi zuhalu. Ya. Jadi adal itu wazannya fu'alu. Jadi tidak sembarangan bentuk asal berubah, bukan, tapi diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yakni kalau diperhatikan dari contoh-contoh itu dan dari beberapa kitab yang dia ada, nanti mengikuti wazan ini, fu'alu, umaru, zuhalu, termasuk ini, kalau satu berhala yang ada di Ka'bah dulu ya, hubal, hubalu, itu juga termasuk. Jadi ada dua ilah, alamiah dan adl. Zuhal itu kalau sekarang dikatakan Saturnus. Wallahu a'lam. Saturnus itu yang ada cincinnya itu ya. Oke. Lupa. Kita yang ada cincinnya kan Saturnus ya. Ini misalnya di sini disebutkan tambahan faedah dari Syekh tentang bintang-bintang tadi ya. Wa yuqalu hasaba kalami ahli al-hay'atil akademiyyin al-akademina. Dan dikatakan hasaba sesuai dengan kalami ahli al-hay'ati, ucapan ahli al-hay'ah. Apa ahli al-hay'ah? Astronom. Astronom. Astronomi. Bukan astrologi, berbeda ya, astrologi dan astronomi itu berbeda. Kalau astronomi insya Allah masih boleh dipelajari, kalau astrologi itu yang mengarah pada kesyirikan ya. Wallahualam. Astrologi apa? Zodiak itu loh. Zodiak ya. Capricornus, Cancer, Taurus ya. Ramalan bintang itu astrologi. Oh, itu yang haram wallahualam karena mengarah pada kesyirikan. Tapi kalau astronomi ini insyaallah masih boleh. Ya. Untuk mempelajari bintang, matahari, bulan ya. Itu tujuan yang mubah atau bahkan tujuan yang itu disyariatkan wallahualam. Nah, ahlul hay'ah tadi astronomi, ya, astronom. Ya. Al-akademin yang terdahulu. Dikatakan sesuai dengan ucapan ahli astronomi yang terdahulu dalam kutubah syair tentang tadi as-sayyarat as-sab, tujuh planet yang besar ya. Zuhalu syara murrihahu min syamsihi fatazaharat bi'utaridal akmaru ya. Zuhalu satu, Syara dua, Murrihahu tiga, Min Syamsihi empat, Fatazaharat lima, Bui Utarida enam, Al-Aqmaru tujuh. Tujuh kan? Tadi ada planet tujuh, tujuh planet. Definisi planet jangan disamakan dengan definisi planet yang sekarang ya. Ini pandangan orang-orang terdahulu. Tartibun tanazilun, urutan tanazil, ya, urutan yang tadi, yang paling tinggi ke rendah, ya. Zuhalu, ya. Zuhal, a'laha, yang paling tinggi di antara tujuh tadi. Tadi apa? Saturnus. Kemudian syara. Ai maknanya al-mushtari. Ini urutan berikutnya ya. Yes. Syara ai al-mushtari. Al-mushtari itu Jupiter, planet Jupiter. Murrihahu. Yang berikutnya, urutan berikutnya ai al-marihu. Jadi murrihahu maknanya al-marihu. Apa? Mar Maros. Planet Maros. Al-Marihu Maros. Murrihahu. Min Syamsihi. Hai maknanya asyamsu, matahari. Ya. Fatazaharat ai maknanya az-zahratu, yang dimaksud dari fatazaharat adalah az-zahratu. Apa az-zahrat? Hah? Bunga. Ya bisa bunga-bunga, tapi kalau dikaitkan dengan planet, planet yang cenderung ke Zahra apa? Venus. Az-Zahra itu planet Venus. Karena kaitannya dengan planet ya. Kalau kaitannya dengan kembang ya itu bunga. Tapi kalau kaitannya dengan planet, Az-Zahra itu Venus. Planet Venus. Ya. Kemudian di Utarida, dalam syair tadi ya, bi utarida. Ai yang dimaksud apa? Utaridu. Utaridu apa? Utaridu. Apa utaridu? Merkurius. Al-aqmaru, al-qamaru. Kemudian al-aqmaru yang dimaksud adalah al-qamaru. Qamar. Bulan. Huwa asfaluha, dia qamar tersebut asfaluha yang paling rendah di antara tujuh tadi. Ai asfalu sayyarati sab'ati, yakni yang paling rendah di antara tujuh planet tersebut. Maksud dari a'la yang paling tinggi, asfalu yang paling rendah, maksudnya jaraknya. Jadi a'la itu yang paling jauh, asfalu yang paling dekat. Ini tolak ukurnya dari bumi. Ya, bukan dari, kalau orang mengatakan sekarang matahari sebagai pusat tata surya, bukan. Tapi ini memandangnya dari sisi orang yang ada di bumi. Jadi yang paling jauh tadi Saturnus, yang paling dekat adalah bulan. Sehingga matahari ada di lokasi keempat ya tadi ya. Karena jaraknya dari bumi seperti itu. Menurut pandangan orang-orang terdahulu. Ini tambahan faedah dari Aceh tentang as-sayyarat as-sab'ah. Tujuh planet yang besar ya, yang ada di sekeliling bumi ini. Wallahu a'lam. Kembali ke pembahasan al-adl. Qulna, kita katakan innal adla yakunu fil a'lami. Sesungguhnya al-adl tersebut ya, ada pada a'lam ya, pada alam-alam, pada nama-nama. Fatakulu, sehingga kau katakan al-mani'u minasarfi al-alamiyyatu wal-adlu, yang mencegah dia dari tanwin, yang menghalangi dia dari tanwin adalah alamiyah ya, dan adl, nama dan adl ya, pengubahan tadi. Wa yakunu fil awsafi, dan adl itu juga ada pada awsaf, pada sifat-sifat. Fa yakunu al-mani'u lahu min as-sarfi al-wasiyyatu wal-adlu, sehingga yang mengubah sehingga yang mencegah, yang menghalangi dia untuk tanwin adalah al-wasiyyah wal-adlu, yakni wasiyyah terkait dengan sifat dan adlu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain lagi. Misalnya contoh ukharu, pada kata ukharu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Al-Baqarah ayat yang ke-183-84, fa'iddatun min ayyamin ukhara. Maka iddatun ya, hitungan ya, min ayyamin ukhara, dari hari-hari yang lain. Ini kaitan dengan puasa ya. Ketika tidak bisa berpuasa nanti qada pada hari-hari yang lain ya. Di situ lafaz ukhara bagaimana? Walam yakul ukharin ya. Allah tidak mengatakan dengan ucapan dengan kata ukharin. Okay. Ma'a anna ukhara majruratun. Okay. Dengan keadaan ukhara tersebut majrur. Okay. Jadi ukhara dalam ayat tersebut dia majrur. Yeah. Min ayyamin ukhara. Ada min ayyamin majrur karena min. Kemudian ukhara sebagai na'at dari ayyamin dia ikut majrur. Okay. Tapi apa? Tidak dikatakan dengan kasrah tanwin, tidak ukharin, tapi dia dengan fathah dan tidak tanwin, ukhara. Ya. Li annaha sifatun li ayyamin, karena dia itu sebagai sifat pada ayyamin. Wa ayyamin majruratun bi min, ayyamin itu majrur dengan sebab min. Walakin qala azza wa jalla, akan tetapi Allah menyatakan, Allah azza wa jalla menyatakan min ayyamin ukhara. Ya, dengan fathah. Al-mani'u laha minasyarfi al-wasiyyatu wal-adlu, yang mencegah dia dari saraf dari tanwin adalah wasfiyah, ya, terkait dengan sifat tadi, dia menjadi sifat, dia merupakan sifat, wal adalu dan pengubahan, ya, ini ukharu, ya, ini ya, ukharu, umaru, fu'alu, ini ma'dulatun an madha, kenapa dia dikatakan al adlu, ya, kalau rofaknya kan berarti ukharu, ya, itu maksudnya ukhara, kalau rofak berarti ukharu. Ma'dulatun an madha, dia diubah atau perubahan dari apa? Maqalu an akharin, tidaklah mereka mengatakan tentang akharin, qalu, mereka mengatakan, para ahli mengatakan, ma'dulatun anil ukhari, itu perubahan dari al-ukhari, atau al-ukharu. Asluha al-ukhari, asalnya adalah al-ukhari, jadi dengan alif lam, kalau dengan alif lam dia tetap kasrah, jadi kalau dengan alif lam itu majrurnya kembali ke asalnya dengan kasrah, jadi asalnya demikian al-ukhari, kemudian tidak ada alif lam maka dia dengan fathah. Fallahu a'lamu, maka Allah lah yang lebih mengetahui, hal hiya hadihi, apakah itu ini seperti ini, au ataukah, ya, ma'dulatun 'anil akhari, itu perubahan dari al-akhari, ya. Jadi wallahu alam, yang pasti yang mana, apakah tadi perubahan dari al-ukhari dengan alif lam atau dari al-akhari, ya, secara pastinya Allah yang lebih tahu tentang ini. Ala kulli halin, ya, atas semua keadaan, al-ukhari, ya, al-ukhari mamnu'atun minasharf, al-ukhari ini, ya, ukhari ini itu mamnu' minasharf, wal mani'u laha minasharf al-wasfiyatu wal 'adlu, yang mencegah dia dari tanwin adalah wasfiyah dan adl, ya, sifat dan adl atau perubahan itu tadi. Wa min dzalika, dan yang termasuk itu, ya, termasuk al-adlu tadi pada lafaz masna wa sulatu wa ruba'u, ya, qala ta'ala masna dua-dua, ya, artinya dua-dua, sulatu kemudian tiga-tiga, ruba'u empat-empat, jadi tiap tiga, tiap empat, ya, seperti itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berkata dalam surah Fatir ayat pertama, uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a, ya. Tentang apa ini? Malaikat, ya. Malaikat, mereka mempunyai sayap-sayap. Ajnihah, sayap-sayap. Masna, yang jumlahnya ada dua, dua-dua. Wa sulasa, jumlahnya ada tiga-tiga. Wa ruba'a, yang jumlahnya ada empat-empat. Ya. Kanan dua, kiri dua. Kanan tiga, kiri tiga. Ya. Kanan empat, kiri empat. Wallah alam, nanti bisa dilihat tafsirnya. Jadi tentang malaikat, mereka mempunyai sayap yang jumlah jadi dua, dua, atau tiga, tiga, empat, empat. Ajnihatin majruratun bimada, ya, lafad ajnihatin, dia majrur dengan sebab apa? Bil idhafati, dengan sebab idhafah. Wa alamatul jari al kasratu, dan tanda jarnya dengan kasrah. Dibaca ajnihatin. Kemudian masna wa sulasa wa ruba'a, hadhihi badalun, ini badal. Dalam ayat tersebut, lafaz-lafaz ini kedudukannya sebagai badal. Ya. Kedudukannya, ya, sebagai badal. Badal termasuk ya apa? Tawabi. Jadi dia mengikuti isim sebelumnya, mengikuti kata sebelumnya. Mengikuti apa berarti dia? Hasnihatin. Ya. Wa ma'a dzalika maftuhatun. Bersama dengan itu, dia badal dari ajnihatin, dia di fathah. Ya. Masna di fathah, tapi fathahnya muqaddarah pada alif. Kemudian sulata, fathahnya zahirah tampak, waruba'a itu juga fathahnya tampak. Kan dia dibadal, badal dari ajak nihatin. Ajak nihatin tadi majrur dengan kasrah, kan jelas. Maka mestinya apa? Badalnya juga majrur. Ya kan? Badal itu i'rabnya sesuai dengan isim sebelumnya. Kalau sebelumnya majrur, maka badal juga majrur. Tetapi di sini majrurnya dengan fathah. Masna, wasulasa, waruba'a. Dia majrur tapi dengan fathah. Kenapa? Li'annaha la tansharifu. Karena dia tidak menerima tanwin. Famal mani'u laha minasharfi. Apa yang mencegah dia dari tanwin? Qalu, mereka menyatakan, al-wasiyatu wal-adlu. Jadi wasiyah terkait dengan sifat, wal-adlu dan perubahan. Kaifal wasiyatu wal-adlu. Bagaimana itu maksud dari wasiyah dan adl dalam lafaz-lafaz tersebut? Al-wasiyatu li'annaha wasfun. Al-wasiyatu, yakni karena dia itu adalah wasf. Dia adalah sifat. Ini. An ayyi syai'in udilat. Dari apa dia diganti? Dari lafaz apa dia diubah? Qalu, mereka menyatakan, masna ma'dulatun an isnaini isnaini. Jadi masna itu sebagai ganti, sebagai perubahan dari isnaini isnaini, dua-dua. Wasulata an salasatin salasatin. Sulasa itu ganti dari salasatin salasatin, tiga-tiga. Waruba'a an arba'atin arba'atin. Ruba'a itu sebagai perubahan, ganti dari arba'atin arba'atin, empat-empat. Jadi asalnya seperti ini, maknanya isnain isnain, atau salasatin salasatin, atau arba'atin arba'atin, dan seterusnya nanti sampai asyaratin asyaratin, sampai sepuluh ya. Kemudian diubah bentuknya menjadi seperti lafaz-lafaz tersebut, ya, masna, sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa, suba'a, sumana, tisa'a, dan usyara, sampai sepuluh nanti. Sehingga dia termasuk al-adl. Idan al-mani'u laha minasarfi al-wasiyatu wal-adlu. Yang mencegah dia dari saraf, al-wasiyah, dan al-adl. Ada yang ditanyakan dari beberapa keterangan tadi? Ini berarti enggak masuk fu'alu. Bukan, kalau yang ini berbeda wazannya dengan yang fu'alu, tapi tetap termasuk yang al-adl. Kenapa dalam ini tiga ilahiyah di situ disebutkan, ditekankan berkali-kali alamiah dan wasiyah? Karena di beberapa ilah yang berikutnya itu nanti hanya berlaku pada salah satunya, mungkin hanya pada alam saja, tidak berlaku pada wasiyah. Artinya ya, yang mudah saja ya, nanti yang berikutnya yang keempat itu ya, Robian Anmit. Yang keempat adalah Anmit. Ilah yang keempat Anmit, sesuai dengan urutan dalam syair kemarin. Ijma, wazin, adilan, Anmit. Jadi yang keempat Anmit. Anmit nanti maknanya apa? Ta'mis atau musanna. Ya. Jadi bentuk musanna. Nah, kemudian tadi, apakah kemudian musanna semuanya musanna itu kemudian mamnu' minasharaf? Tidak. Yang mamnu' minasharaf pada musanna nanti akan dibahas itu yang alam saja, yang nama. Jadi alam, nama, dan mu'annas, maka dia mamnu minasharaf. Tapi kalau wasaf atau sifat mu'annas, dia tanwin. Bisa tanwin, menerima tanwin kalau itu sifat walaupun mu'annas ya. Maka tadi untuk yang tiga ilah yang sudah dibahas ini, ditekankan, disebutkan berkali-kali, alamiah dan wasiyah, dua-duanya. Jadi baik itu yang alam, nama, maupun yang sifat, itu semuanya mamnu' minasharaf. Dengan syarat-syarat tadi ya, dengan ilah-ilah tadi, syirah mudhal jumu', wazan fi'al, kemudian al-adl, itu semua berlaku baik pada alam, nama, maupun pada sifat. Nanti yang berikutnya, yang mu'annas tadi ya, nanti akan dibahas. Ini agak panjang soalnya ya. Nanti secara ringkas ya, secara ringkas tadi dikatakan apa? Itu nanti hanya berlaku pada alam saja, pada yang nama saja. Jadi mu'annas dan alamiah. Adapun kalau mu'annas wasiyah itu tidak termasuk. Artinya dia nanti akan tanwin. Ya. Jadi berbeda. Jadi ada yang dari sembilan ilah itu nanti ada yang berlaku untuk alam dan sifat, tapi ada yang berlaku hanya untuk alam saja. Ya. Seperti yang mu'annas nanti. Ataupun yang lainnya nanti juga akan dibahas lebih lanjut seperti itu. Sehingga masing-masing harus diperhatikan dengan cermat, dengan teliti, karena tidak semuanya sama rata. Ya. Ada yang untuk alam dan wasaf sifat, ada yang hanya untuk alam saja, atau mungkin nanti untuk sifat saja. Jadi harus dibedakan satu dengan yang lain. Tidak kemudian pukul rata semuanya sama, tidak. Ini. Kalau yang tiga awal ini berlaku untuk semuanya, baik alam maupun sifat. Contoh mudahnya ya, untuk yang mu'annas nanti di ada pembahasannya, cuma untuk lebih memudahkan gambaran secara umum, seandainya ada seseorang atau seorang perempuan namanya Muslimah, anak perempuannya dinamai Muslimah, ini sudah jadi apa nama ya, nama anaknya misalnya Muslimah bintu fulan, karena sudah jadi nama alam, dia mu'annas dan alam, berarti ada dua ilah kan terpenuhi, maka apa mamnu' minas sharaf muslimatu, kalau dia majrur ya an, atau misalkan ada an muslimata, kenapa, karena dua ilah alamnya kan mu'annas. Tapi kalau itu berupa sifat, seorang perempuan muslimah, seorang perempuan Islam atau seorang muslimah, bukan nama ya, menunjukkan keumuman atau sifat pada seorang perempuan yang muslim, ya dia tanwin muslimah atau ya. Misalkan jaat muslimatun, datang seorang perempuan muslim, jaat muslimatun, tanwin. Kalau nanti dia majrur ya muslimatin, seperti itu. Itu yang mu'annas beda antara yang alam dan yang sifat. Beda ya dengan tadi yang apa, dengan mazun fi'il Ahmad, entah dia alam entah dia sifat, tetap mamnu' minasharaf. Ahmad tadi sudah dicontohkan ya, itu alam atau sifat, dia tetap mamnu' minasharaf. Tapi kalau ta'nits mu'annas atau ta'nits beda. Jadi masing-masing ilah dari sembilan ilah yang disebutkan nanti akan, ya belum tentu sama semuanya, akan satu dengan yang ada perbedaan-perbedaan yang perlu diperhatikan. Jadi ini harus dipelajari, diperhatikan satu persatu, ya keadaannya masing-masing bagaimana, itu perhatikan. Ada yang ditanyakan? Ini mu'annas panjang pembahasannya. Maksud yang dimaksud di situ ism jamid itu maksudnya yang tidak mengikuti wazan fi'il, yang tidak berasal dari fi'il. Ya. Jadi sebagian ism, ya, pembagian ism bila dari sisi ini ada ism jamid, artinya dia tidak berasal dari fi'il, dan ada ism apa mushtaq, ya, yang selain dari jamid mushtaq. Nah ism mushtaq itu asalnya dari fi'il, sehingga tadi sebagian bentuknya dia atau bentuk-bentuknya dia menyerupai fi'il ini, karena memang asalnya dari fi'il. Yazid ya, nama, walaupun itu nama ya, Yazid, Yaskur, Ahmad tadi, Kalau dia kan juga berasal dari fi'il. Ya zada yazidu, syakara yashkuru, hamida yahmadu, kan asalnya dari fi'il. Adapun kalau isim jamid, contohnya apa? Biasanya dijadikan contoh itu seringnya ini asadun, berhasilnya. Ini tidak berasal dari fi'il. Tidak ada fi'il asada yasudu. Atau yang jelas ini tidak berasal dari fi'il. Dia yang memang isim ini. Dan banyak contoh yang lain. Yang sering ini ada lagi yang lain. Kalau kitabun ini apa? Jamid atau bukan? Bukan ya. Karena dia dari apa? Kata saya tubuh. Kata fi'ilnya. Babun pintu jamid. Atau ya nama-nama, mungkin nama-nama binatang atau tumbuhan atau ya buah-buahan atau apa yang memang di situ tidak ada bentuk fi'ilnya, itu yang dimaksud dengan isim jamid dalam pembahasan ini. Wallahualam. Lagi kan? Kalau tidak ada untuk malam ini, insyaallah sampai di sini dulu. Mungkin yang keempat kita dibaca dulu, dipelajari, nanti kita nanti akan membahasnya pada waktu yang akan datang. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.